السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Menghadap Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, yang amat berhormat Menteri Besar, yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Mufti, yang berhormat Datuk Datuk, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang berbahagia ini, patik mohon perkenan ke bawah Duli yang teramat mulia Tuanku untuk patik meneruskan forum pada malam ini. Ampun Tuanku. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini telah sampai kepada acara kemuncak, iaitu majlis penutup program Perkampungan Sunnah kali yang ke-9. Dan pada malam ini kita akan menyaksikan forum perdana akhir, bual bicara yang terakhir bagi menutup program Perkampungan Sunnah kali yang ke-9. Bersama dengan saya pada malam ini yang akan membicarakan tajuk yang telah diberikan oleh pihak penganjur, iaitu jihad, keindahan jihad di dalam kehidupan manusia. Di sebelah kanan saya, tetamu yang kita datangkan khas daripada Makassar, Indonesia, yang merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis, Dr. Zaitun. Dan juga di sebelah kiri saya, tidak asing lagi dengan bumi Perlis, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, selaku Rektor KUIPS, juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis. Kedua-dua panel ini telah bersedia sejak dari awal lagi tanpa melengahkan masa. Saya akan menerangkan serba ringkas perjalanan forum pada malam ini bersempena dengan majlis perasmian penutup yang akan berlangsung sebentar nanti. Kita tidak akan berforum lama melebihi daripada waktu yang telah ditetapkan. Saya akan memberikan ruang dan masa 10 minit yang awal kepada tetamu kita. Bagi meraihkan tetamu dan memuliakan tetamu, kita akan mulakan pusingan yang pertama dengan Dr. Zaitun. Kemudian kita akan beralih kepada Tuan Rumah Dr. Rozaimi. Kemudian kita akan sekali lagi memberi ruang kepada Dr. Zaitun untuk pusingan yang kedua, dan kita akhiri dengan kesimpulan dan penutup yang akan dibuat oleh yang berbahagia Profesor Dr. Rozaimi pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyaksikan pada kali ini sambutan yang begitu hangat dan panas. Walaupun Perlis ini sejak 2-3 bulan ini panas, perkampungan ini juga semakin panas dengan tajuk-tajuk jihad yang telah dibincangkan hampir lebih 45 sesi, lebih kurang 30 ke 40 orang pembahas atau disebut di Indonesia pematri. Ya, yang telah berbahas dan berdiskusi sepanjang 3 hari bermula daripada subuh sehinggalah jam 12:30 malam. Dan sebahagian hadirin yang hadir juga, kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, masih kekal sehingga kepada forum dan majlis yang terakhir pada malam ini. Jadi soalan saya bagi membuka gelanggang diskusi pada malam ini, tajuk kita ialah keindahan jihad. Dan kita telah dengar tidak ada ibadah yang lebih banyak disebut di dalam Al-Quran dan hadis melebihi kelebihan dan keagungan jihad. Melebihi kelebihan salat, melebihi kelebihan zakat, melebihi kelebihan ibadah-ibadah yang lain. Di nombor yang pertama ialah kelebihan dan keagungan jihad dalam kehidupan manusia. Jadi kita minta Dr. Zaitun dalam masa yang terhad, 10 minit yang pertama, menyentuh tentang keagungan jihad dalam membentuk kehidupan manusia, terutamanya kita umat Islam. Saya dengan segala hormat dan penuh ta'zimnya mempersilakan Dr. Zaitun untuk memulakan diskusi kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang teramat mulia Tuanku Raja Muda dan Tuanku Permaisuri, yang amat berhormat Menteri Besar Perlis Samahatul Mufti Syekh Al-Profesor Dr. Maza Hafidhahumullah jami'an. Sebetulnya saya biasanya berbicara di forum itu sangat santai, tapi malam ini saya jadi jadi kaku. Sebetulnya ini jadi kehormatan buat saya berbicara di depan yang amat mulia Tuanku Tuan Raja Muda Perlis. Tetapi ya pasti saya juga agak confused. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan dengan waktu yang sangat singkat. Ya. Saya pertama ingin mention tentang tema jihad ini. Saya menambahkan saja apa yang disampaikan Samahatul Mufti kemarin dalam ceramah maghrib. Ya. Saya alhamdulillah sejak awal saya mengikuti lewat YouTube. Bahwa tajuk ini benar-benar tepat pada waktunya. Karena ada persoalan Gaza-Palestina yang merupakan sesuatu yang membuat kita semua sangat-sangat pilu, sangat sedih, sangat marah. Ya, itu tentu saja istilah yang tidak salah. Ya, sebab bagaimana mungkin ada sekelompok orang membantai, ya, melakukan genosida terhadap satu kelompok orang yang lemah, ya, dan ditonton oleh manusia lainnya, kira-kira seperti itu, ya. Karena kita semua sepertinya menjadi penonton, walaupun kita umat Islam, ya, dan manusia yang punya hati selalu bersuara untuk menghentikan pembantaian tersebut. Ya, apalagi Malaysia dan Indonesia, alhamdulillah dua negara yang selalu terdepan di dalam membela masalah Palestina. Ini tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua, kepentingan yang kedua, bahwa selain yang disebutkan Samahatul Mufti adalah bahwa kita mesti bangkitkan kembali semangat jihad ini dalam makna yang sebenarnya, ya. Dengan makna yang sebenarnya, bukan makna yang disalahpahami orang-orang yang melakukan terorisme. Dan memang sepatutnya maudhu atau tajuk jihad itu dibahas bersama pemerintah, ya, bersama government, ya. Alhamdulillah, ya, di Perlis dengan sokongan penuh dari yang amat mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Sebab kata para ulama kita, tidak ada jihad tanpa imam. Dan imam di sini bukan imam masjid. Bukan juga imam ormas. Imam ini adalah imam syar'i yang punya kuasa. Jadi alhamdulillah saya sangat berterima kasih tajuk ini diangkat dan tepat masa serta tempatnya. Ya, semoga Perlis semakin berkah dengan semangat jihad ini. Saya mengikuti pembahasan masalah jihad sepanjang forum di perkampungan Sunnah ini luar biasa, sangat banyak. Ya, dengan seluruh dalil-dalil dan dari kitab-kitab para ulama. Hanya saya khawatir kalau kemudian sebahagian yang mengikuti ini seperti berenang di lautan luas. Ya, sehingga tak tahu lagi mana awal dan mana akhirnya. Maka saya izin pada malam ini sedikit membuat resume dari maknanya dulu. Bahwa sesungguhnya jihad ini, ya, berasal dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Al-jahdu itu, ya, atau al-juhdu itu adalah al-wus'u. Kalau al-jahdu al-masyaqqah. Jadi dua sisi. Dia adalah tentang pengorbanan dan tentang menghadapi atau menanggung kesulitan-kesulitan. Maka definisi jihad adalah sesungguhnya perjuangan dengan penuh pengorbanan dan siap menanggung resiko atau penderitaan demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau fi sabilillah, atau fi sabilil haq. Ini semua disebut di dalam hadis. Dan ini sangat penting karena tahrirul mustalahat dalam kehidupan umat Islam sangat penting. Karena itulah para ulama membuat kitab al-mustalahat, mustalahatul hadis, al-fiqh dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang menganggap remeh, menganggap gampang tentang mustalahat ini, itu dia keliru. Dan mustalahat ini ada yang sudah benar-benar paten, ya tak tahu bahasa di sini, baku, yang tak boleh dirubah-rubah dari Quran dan hadis, ya. Dan ada yang bisa didiskusikan, boleh dari masa ke masa boleh berubah. Salah satunya tentang jihad. Ya, ini tidak bisa dirubah bagaimanapun istilahnya, sebab ayatnya jelas, hadisnya, dan banyak istilah lain termasuk istilah kafir. Saya tak tahu persoalan di Malaysia, tapi di Indonesia kami selalu membincangkan persoalan ini, bahwa istilah ini harus kita jaga. Yang kedua, kejujuran terhadap mustalahat itu. Tentang jihad misalnya, para ulama seperti yang terbahas dalam forum, itu membagi dua. Ada jihad makna umum, ada jihad makna khusus. Ini konklusinya saja. Yang makna umum ini, ya, seluruh upaya, perjuangan, menegakkan kalimat Allah, menegakkan kebenaran, ya, yang di dalamnya ada pengorbanan dan masyakkah. Ya, kira-kira seperti itu. Ini saya ingin supaya nanti jujur, jangan nanti semua orang memudah-mudahkan. Datang ke masjid, dia punya uang 100 ribu ringgit atau 10 ribu ringgit. Dia sumbang seringgit atau 10 ringgit, dia bilang dia juga jihad. Ya. Ini tentu sesuatu yang memudah-mudahkan. Jadi makna umum betul bahwa dia tidak semata-mata perang. Ya, tetapi dia adalah upaya yang sungguh-sungguh. Ya, upaya yang benar-benar dengan pengorbanan dan ada kesiapan kalau ada yang memberatkan, ada penderitaan di dalamnya. Itulah jihad. Maka akan mudah dibedakan nanti dalam jihad ini sebetulnya masuk pada tiga bidang. Ya. Yang pertama, dia adalah dakwah itu sendiri ketika dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Bukan nanti dijemput baru berdakwah. Ah, itu tak boleh dianggap jihad, ya. Orang yang benar-benar hidup dan matinya memikirkan dakwah, termasuk pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kalimatu haqqin, menyampaikan perkataan yang benar, memberikan nasihat, termasuk ini mohon maaf kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah, sebab dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan kita harus menyampaikan kebenaran, ya. Hadis-hadis yang sahih kita sampaikan itu. Yang ketiga barulah makna khas yang tadi kita sudah sebut dibagi dua tadi adalah mengangkat senjata melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin, memerangi Islam dan kaum muslimin. Tadi beberapa panel juga para ustadz sudah menjelaskan kalau dilihat seluruh perang Nabi SAW tidak satu pun itu sesungguhnya jihadu talab dalam artian inisiatif untuk berperang. Tapi lebih banyak adalah di dalam melakukan pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan sekiranya pun ada jihadu talab, jihad yang merupakan inisiatif, tapi itu semata-mata mengawal kebenaran, bukan untuk memerangi bangsa atau kelompok manapun. Karena itu saya dalam kajian, saya mengatakan bahwa sesungguhnya Islam ini bukan datang untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Sebab Nabi SAW mengatakan, aslim taslam walaka mulkuk. Masuk Islamlah, engkau selamat dan uruslah kerajaanmu. Tapi Islam datang menaklukkan hati manusia. Dan inilah sebetulnya futuhat, penaklukan yang terbesar. Menaklukkan hati. Adapun jihad at-talab hanya untuk mengawal. Sehingga tidak ada kekuatan apapun yang menghalang-halangi kebenaran. Seperti kata para mufassir dalam ayat, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. wa yakuna dinu kulluhu lillah. Itu maknanya kata para ulama bukan memerangi semua orang. Ya. La takuna fitnah ini agar tidak ada lagi satu kekuatan apapun yang menghalangi dakwah dan penegakan kebenaran. Satu menit yang tersisa ya, untuk pusingan pertama. Ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagi kita. Saya ingin menutup dengan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membawa kepada kita memberi perhatian pada jihad. Apalagi ini forum paling terakhir. Mudah-mudahan khitamuhu miskun. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Sebetulnya dari 14 lebih elok dipahami. Tapi waktu sangat singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Hanya saja, tak ada yang lain. Orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang sangat yakin pada Allah dan Rasulnya, lalu tidak ragu-ragu dan berjihad atau berjuang di jalan Allah SWT dengan harta dan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar, ayat benar imannya. Di sini ada tiga taukidat, tiga kali diperkuat tentang makna itu. Orang yang benar-benar beriman adalah dua saja cirinya. Sangat yakin pada Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, dia berjuang di jalan Allah SWT. Sebetulnya sifat-sifat orang beriman sangat banyak. Tapi khusus di ayat ini, wa fi ma'rad, ya, dan dalam konteks penegasan iman, justru yang disebut adalah jihad. Maka mudah-mudahan, selepas daripada perkampungan sunnah ini, ada semangat dari kita semua untuk berjihad, terutama jihad yang umum. Ya, saat ini. Sebab kita jihad yang umum saja, yang khusus, tak ada medan perang sekarang kecuali di Gaza. Ya. Di Gaza ini mudah-mudahan nanti dalam pusingan kedua kita bisa bahas. Tapi yang umum, dalam menyiapkan generasi Rabbani, generasi pejuang, generasi yang bisa membawa umat kepada orang, menjadi orang beriman yang mengundang berkah Allah. Inilah jihad kita. Ya. Dan jihad kita adalah terus menegakkan kebenaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Terima kasih. Alhamdulillah, Dr. Zaitun telah membuktikan kata-katanya dengan berhenti tepat 10 minit. Ketika diberikan nama panelnya, terkeluar nama Dr. Zaitun. Sangat bimbang hati saya. Kerana kata Dr. Zaitun, kurang-kurang 2 jam beliau bisa berbicara. Jadi saya pun bagi 10 minit, Alhamdulillah selesai. Terima kasih Dr. Zaitun atas kerjasamanya. Kerana beliau sebahagian daripada Perlis sekarang. Ya, Alhamdulillah. Dan tadi Dr. Zaitun menyebut tentang jihad. Mungkin saya boleh kongsi kepada Dr. Zaitun dan hadirin. Perkampungan sunnah pada kali ini sangat menarik. Selain daripada kehadiran julung-julung kalinya yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia memberikan juga salah seorang pemateri. Seorang pembicara ialah yang amat berhormat Perdana Menteri dengan tajuk jihad membina negara. Ada di kalangan yang hadir pada malam ini, untuk makluman semua, kita telah mencapai puluhan ribu. Tidak ada bas-bas ma'had tahfiz yang diangkut. Tidak ada disediakan bas-bas untuk mengangkut pelajar-pelajar datang bagi meramaikan majlis. Semuanya datang dengan wang sendiri. Sewa hotel, homestay, mengeluarkan duit, belanja makan, ambil cuti sampai berhari-hari daripada Singapura, Johor dan sebagainya. Dan lebih menarik, ada seorang warga emas berusia 80 tahun mengeluarkan wang sendiri beli tiket seorang diri daripada Negeri Sembilan. Datang semata-mata mengikuti sampai ke petang tadi. Beliau telah bertolak balik. Kita nak bagi duit pun beliau tak mau kerana dia datang nak menuntut ilmu. Itu jihad. Harta, masa, dan beliau berdoa supaya kita semua diberkati. Itu telah dibuktikan. Dan malam ini sebahagian besar masih menunggu untuk bersama dengan kita. Inilah bukti jihad. Tadi Dr. Zaitun telah menerangkan dengan begitu jelas tentang istilah jihad, kemuliaan dan keindahannya. Kerana penting istilah ni nak digunakan Dr. Rozaimi supaya kita tak tersalah bubuh tajuk. Kita ada 25 tajuk, 45 penceramah. Takut-takut nanti kita tersilap tajuk macam kembalikan sunnah ke jalan yang benar. Sunnah tak benar ke? Nak kembalikan sunnah. Sunnah tu dah benar, tak payah dikembalikan. Orang tu kadang-kadang tak betul. Betul ke Dr. Rora? Tapi jangan jawab, itu bukan soalannya. Itu saja teaser-teaser saja. Soalannya Dr. Rozaimi ialah, kita umat Islam telah rasa mulia dengan apa yang dilakukan oleh orang Palestin. Dengan segala kekurangan, tidak ada kereta kebal, senjata, tapi telah mengembalikan izzah orang Islam. Kita sekarang berasa izzah. Pergi mana-mana pun kita rasa bangga apa yang telah dilakukan oleh saudara Palestin. Nabi SAW ada sebut kan, bila kamu berjual beli bai'inah, kamu mengambil ekor-ekor lembu, kamu waraditu bizzara, kamu reda dengan tanaman, hanyut dengan dunia, Allah Ta'ala akan campakkan kehinaan. Kamu wataraktumul jihad, bila kita tinggalkan jihad, kita akan hina. Jihad saja yang boleh mengembalikan izzah orang Islam. Minta doktor huraikan sedikit dalam pusingan kedua ni 10 minit insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Terima kasih kepada Ustaz Mak Rizal selaku moderator pada hari ini. Dr. Zaitun selaku rakan panel. Dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Yang amat berhormat Menteri Besar Perlis, Sahibus Samahah Mufti Negeri. Pertamanya saya pada mula keluar saja iklan berkenaan dengan perkampungan sunnah kali ke-9 dengan tema jihad, dan saya melihat tajuk-tajuk bagi setiap slot kuliah, forum dan reaction yang dimuatkan dalam program perkampungan sunnah kali ke-9 ini, saya rasa ini merupakan satu perhimpunan umat Islam yang bukan hanya menghimpunkan orang-orang negeri Perlis, tetapi umat Islam di rantau ini, daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei juga, daripada selatan Thailand, dan ada juga daripada Cambodia yang datang untuk mendengar dan menunjukkan solidariti bersama-sama dengan apa yang sedang dialami oleh umat Islam di Palestin. Sebab itu, banyak kali Mufti juga menyebut, yang amat berhormat Perdana Menteri juga menyebut, Dr. Zaitun juga menyebut, dan ramai lagi ahli-ahli panel dan penceramah juga menyebutkan, tajuk ini apabila ia dipilih, ia sangat sesuai dengan situasi semasa. Dan kita melihat puluhan ribu manusia datang membanjiri Masjid Alwi Negeri Perlis untuk memahami apakah itu jihad. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jihad merupakan satu istilah yang terlalu banyak disebut di dalam Al-Quran dan terlalu banyak disebut di dalam sunnah. Sama ada dengan menggunakan perkataan jihad ataupun menggunakan perkataan qital fi sabilillah. Memang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menunjukkan kepada kita bahawasanya perkataan ini perlulah difahami dengan jelas oleh setiap daripada umat Islam. Kita tidak nafikan agama Islam itu merupakan agama yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dengan makna apabila diutuskan Nabi Muhammad, bukan hanya sekadar Nabi Muhammad itu memberi rahmat kepada sahabatnya sahaja. Bukan hanya Nabi Muhammad itu sekadar memberi rahmat kepada keluarganya sahaja. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menyebarkan ajaran Islam, apabila menyebarkan risalah agama yang dinamakan sebagai Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam ini dengan memberikan keadilan kepada semua. Bukan saja orang Islam diberikan hak, begitu juga orang bukan Islam diberikan perlindungan. Bahkan haiwan juga diberikan hak. Sesiapa yang menyiksa haiwan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Seperti mana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan dakhalatil mar'ah fi hirratin habasatha wa la tut'imha. Seperti mana yang disebutkan seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kerana anak kucing yang dia tahan, yang dia kurung dan tidak memberikan makan kepadanya. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, memberikan peringatan kepada kita seperti mana yang dibacakan oleh tuan moderator tadi, yang mana Nabi SAW menyebutkan idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad fi sabilillah sallata alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Atau kama qal, hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan kepada kita semua. Apa Nabi kata? Idza tabaya'tum bil 'inah. Masih dah habis ke Ustaz? Ah, belum lagi. Mana tahu kan akhir zaman ni masa cepat bergerak kan. Apabila kamu, Nabi kata, apabila kamu mula berjual beli dengan inah. Apa jual beli inah? Jual beli inah ialah jual beli yang zahirnya ialah jual beli, tetapi didasari ataupun batinnya menghalalkan riba. Contohnya, satu orang dia memerlukan duit pinjaman. Dia nak pinjam duit. Katalah saya nak pinjam duit kat Ustaz Ahmad. Saya kata, Ustaz, nak pinjam RM5,000. Ustaz Mat kata, dalam hati dia, kalau saya bagi pinjam RM5,000, takkan saya tak dapat untung. Dia kata beginilah, Rora, saya boleh bagi RM5,000, tapi saya tak bolehlah bagi pinjam. Kita buat jual beli. Macam mana cara jual beli? Cara jual belinya macam ni. Saya jual satu benda pada awak dengan harga RM6,000 secara ansuran. Dan awak jual balik benda yang sama tu kepada saya, saya bayar cash RM5,000. Jadi saya dapat tak RM5,000 yang saya nak pinjam tadi? Saya dapat. Saya kena bayar balik berapa? Saya kena bayar balik RM6,000. Hutang yang sepatutnya tidak boleh diambil untung kerana ia termasuk dalam bab riba, tetapi dijadikan jual beli untuk tahayul, kata orang Arab, sebagai satu helah untuk menghalalkan riba. Nabi SAW menyebutkan ia akan berlaku di akhir zaman. Apabila kamu mula berjual beli dengan inah, wa akhadhtum adnabal baqar, dan mula kamu mengambil ekor lembu ni satu isyarat, satu kinayah, satu bahasa kiasan daripada Nabi SAW yang menunjukkan di akhir zaman nanti manusia mula ada kebun dan bercucuk tanam, dia akan lalukan lembu dia untuk membajak tanah. Waraditum bizzara', dan kamu mula redha, kamu suka dengan tanaman kamu yang banyak. Wataraktumul jihad fi sabilillah, dan kamu meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dhullan. Apabila perkara ini berlaku, kata Nabi, Allah Azza wa Jalla akan campakkan ke atas kamu zullan, kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah Ta'ala tidak akan tarik kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, melainkan kamu kembali kepada agama kamu. Kita melihat di zaman ini perkataan jihad ini cuba untuk dihilangkan, cuba untuk dijadikan satu perkataan yang sensitif. Orang mula takut nak bicara tentang jihad. Dan saya ingat kita kena bagi kredit kepada Jabatan Mufti Perlis dan juga Kerajaan Negeri Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku kerana sudi untuk memperkenankan majlis seperti ini dengan tema yang dianggap sensitif oleh sebahagian pihak. Tapi kita berjaya mengadakan sebanyak lebih daripada 20 slot untuk memperjelaskan kepada umat bahawasanya jihad adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Jihad bukan untuk kita menzalimi orang lain. Alhamdulillah, kita memperkatakan jihad seawal subuh hari Jumaat. Saya mula kuliah berkaitan dengan jihad dan terorisme. Dan forum yang terakhir pada hari ini, kita masih menceritakan tentang jihad. Dan alhamdulillah, tidak ada sesiapa pun di dalam negeri Perlis ini yang di yang dikasari, yang dipukul ataupun dibunuh atas nama jihad. Ini membuktikan bahawasanya jihad bukanlah satu medan ataupun medium untuk menyebarkan kezaliman ataupun menyebarkan kebencian. Tetapi jihad disyariatkan untuk mempertahankan agama, meninggikan kalimah agama. Hari ini mungkin kita rasa, oh ramai orang-orang Islam, negara yang kaya-kaya, ya, diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, dia rasa dia mulia. Tapi sebenarnya negara yang kecil iaitu Palestin ataupun daerah yang kecil iaitu Gaza, mereka lebih mulia kerana mereka kecil, mereka terkurung, mereka tidak cukup makanan, tetapi mereka sanggup berdepan dengan satu kuasa negara yang mempunyai teknologi yang paling hebat dalam dunia ini. Kalau ditanya pada kita, manakah negara yang paling mulia? Sebenarnya adalah Palestin. Kerana mereka sekali-kali tidak pernah menyerah, sekali-kali tidak pernah mengatakan mereka lemah. Bahkan mereka sentiasa berdiri teguh untuk mempertahankan muqaddasat al-Islamiyah, perkara yang dianggap suci di dalam negara Islam. Mereka melaksanakan tugas fardu kifayah, yang mana mereka melaksanakan tanggungjawab yang Allah Ta'ala bebankan di atas setiap daripada kita. Sehinggakan saya tertarik dengan satu ayat. Agak sensitif, tapi sama-sama kita fikirkan. Apa dia? Dia mengatakan, kita menyangka Palestin dan Gaza itu dijajah oleh Israel. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya, seluruh negara umat Islam, terutama yang berada di keliling Palestin, itu seolah-olah dijajah oleh Israel. Hanya Palestin dan Gaza saja yang masih merdeka. Sebab itulah mereka bertahan. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu perkataan yang pedih untuk kita dengar. Tetapi kita harus menjadikan ini sebagai satu semangat untuk kita bantu. Walaupun kita tidak mampu untuk pergi mengangkat senjata kerana keadaan kita yang sangat jauh, tetapi kita mampu untuk membantu dengan jihad bil amwal, jihad dengan harta. Hulurkan bantuan, salurkan wang ringgit yang kita ada untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada mereka yang sedang berjihad fisabilillah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Alhamdulillah, telah selesai pusingan Dr. Ruzaimi tentang isu izzah yang dikembalikan dengan jihad. Dan kita menyaksikan walaupun tajuk ini berat, tajuk jihad ini satu perbahasan yang begitu berat, tetapi kita melihat bagaimana masyarakat daripada yang kecil hingga kepada yang besar meneruskan semangat mereka menuntut ilmu di Masjid Alwi dan sekitarnya. Apa yang saya nak sebut, apabila kita sebut jihad itu indah dalam kehidupan, apa yang kita saksikan apabila rakyat Palestin melancarkan Taufan Al-Aqsa, mereka terbunuh, anak-anak mereka dibunuh, rumah mereka diruntuhkan, sehingga ada suara-suara yang menyebut, suara-suara yang duduk di luar Palestin, kan elok kalau mereka tak mulakan, kan elok kalau mereka tak serang, kan elok kalau mereka tak buat tindakan-tindakan itu, tentulah mereka dapat hidup dengan bahagia. Tapi bila mereka buat serangan itu, mereka diserang, dibom, dibunuh, anak-anak terkorban. Jadi macam mana yang dikatakan keindahan daripada jihad itu? Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Keindahan jihad atau keagungan jihad itu sesuatu yang tak dapat diragukan. Ya. Sebab memang ajaran Islam seluruhnya datang untuk keindahan kehidupan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu sangat jelas sekali. Dan terkhusus tentang jihad, ada beberapa ayat yang menegaskan ini. Di antaranya laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh. Andaikan tidak ada syariat jihad, dunia ini akan hancur. Ya. Jadi jihad itu sebetulnya memang adalah syariat yang sangat indah, ya. Dan manusia yang merdeka memang manusia yang di dalam jiwanya itu harus hidup jihad. Sebab itulah yang menopang kemerdekaan dia. Makanya kalau tadi di perkampungan sunnah kata moderator panas, sebetulnya ini panas yang menyejukkan. Menyejukkan, sebab jihad itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Kemudian saya mohon maaf terutama pada yang amat mulia Duli Tuanku. Saya ingin dalam beberapa menit terakhir ini ingin sedikit mengajak kita bermuhasabah. Mungkin ini lebih tepat di akhir perkampungan sunnah kali ini, terutama karena keadaan di Gaza masih dalam keadaan yang sangat-sangat-sangat memprihatinkan kita. Di dalam ayat yang tadi banyak dibaca di forum ini, kita ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa sesungguhnya ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, orang-orang Islam yang melihat saudara-saudara mereka dibantai, saudara-saudara mereka dibunuh dengan tidak benar. Allah SWT berfirman, "Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira." Mengapa kalian tidak mau berjihad, berperang membela orang-orang yang tertindas, baik itu laki-laki, perempuan dan anak-anak? Dan ini persis yang terjadi di Palestina. 70% yang terbunuh itu anak-anak dan perempuan. Lalu laki-laki yang tidak berdaya. Mereka yang berdoa, mohon pada Allah, "Ya Allah, bangkitkanlah dari sisimu pemimpin dan penolong atas kedoliman yang mereka hadapi." Ini patut sebagai muhasabah buat kita semua. Sehingga kita bisa menyempurnakan amal ibadah kita dengan menyokong, dengan menghadiri perkampungan sunnah tentang jihad ini. Bahwa kita pulang, kita bertekad minimal doa-doa kita kepada mereka. Dan tidak melupakan mereka. Terus mengingat mereka. Di setiap keadaan kita, apalagi mereka dalam keadaan selain diserang, dibantai, kelaparan juga. Sulit makanan sebab diblokade oleh Zionis. Ini keadaan yang harus membuat hati kita tersentuh. Dan kalau kita dengarkan teriakan anak-anak Palestina, sepatutnya kita menangis. Dan ada baiknya kita mendengarkan seruan-seruan mereka untuk membuat hati kita lebih lembut dan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini dalam keadaan yang berbahaya. Mohon maaf, dalam keadaan berbahaya seperti hadis yang disebutkan Profesor Ruzaimi. Sebab sesungguhnya kitalah yang dalam kehinaan ketika kita tidak mau membantu saudara kita. Maka setiap orang akan ditanyai oleh Allah SWT apa yang dia lakukan untuk membela Gaza, membela Palestina, padahal mereka dalam keadaan hidup tentram, hidup berkecukupan. Maka minimal doa, bantuan-bantuan kita, suara kita. Ini terutama kepada kita yang memang tak punya kuasa. Kepada pemerintah, ini mohon maaf Duli Tuanku, ini saya sampaikan di Indonesia. Pada Menteri Luar Negeri kami, bahwa sepatutnya negara-negara Islam bersuara keras kepada Zionis. Kalau negara-negara Islam bersuara saja, kita akan mengirimkan tentara. Ini sudah merupakan suatu niat. Dan niat itu pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan dari sini kita bangkitkan kekuatan apapun di dunia ini. Tak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dari Allah SWT. Dan ketika kita sungguh-sungguh ingin membela saudara kita, sesungguhnya disitulah ada pertolongan Allah SWT. Mari sedikit muhasabah dengan panggilan anak-anak Palestina. Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna, atuna, atuna salam. Berikanlah masa kecilku, berikanlah kedamaian. Mengapa tanahku tercuri kebebasannya? Mengapa tanahku terbakar porak-poranda? Tanahku yang kecil seperti tubuhku. Ardi saghire mitli saghire atuna salam atuna tufuli. Mari kita dengarkan terus panggilan ini. Dan jangan kita berhenti memikirkannya sampai Palestina bisa merdeka penuh. Saya menyampaikan kepada para ustadz, karena itu tadi saya sangat sedih mau masuk ke forum ini. Sebab saya lupa bawa syal Palestina di koper saya. Saya sedih kalau di forum tidak memakai syal Palestina. Di da'i-da'i di seluruh Indonesia saya sampaikan, sampai Palestina merdeka, kita khotbah, kita ceramah, mari pakai syal Palestina ini minimal sebagai tanda solidaritas. Kita kalah dengan mahasiswa-mahasiswa di Amerika, di Eropa, ya, di Perancis dan sebagainya. Sebagai penutup, saya ingin membacakan satu ayat lagi yang menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang karena iman yang benar dan cinta pada Islam yang sebenar, mereka ketika tidak ada kemampuan untuk ikut berjihad, sebab Nabi SAW tidak bisa menyiapkan kendaraan, mereka pun tak ada uang untuk membeli kendaraan. Dan dalam Al-Quran disampaikan bahwa mereka tidak berdosa. Mereka dimaafkan sebab mereka tidak punya kemampuan. Tapi mereka tidak senang. Mereka pulang dalam keadaan bercucuran air mata. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu Muhammad berkata, bawalah kami serta berjuang, berjihad. Lalu engkau berkata kepada mereka, mohon maaf, tak ada kendaraan lagi membawa kalian. Bukan mereka senang karena sudah dimaafkan, tapi mereka sedih. Mereka pulang dengan bercucuran air mata. Tidak bisa ikut di dalam berjuang, menegakkan kebenaran dan membela orang-orang tertindas. Semoga kita semua yang hadir di sini, dimulai dari yang teramat mulia Duli Tuanku Raja Muda Perlis dan Permaisuri, kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah SWT dan cinta jihad dan tidak rela kepada kedzaliman yang terjadi dimanapun dan kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menyentuh hati-hati kita di penghujung-penghujung. Kita bukan sahaja bersedih akan berpisah sebentar nanti, kita juga sangat tersentuh dengan apa yang dibacakan oleh Dr. Zaitun. Dan nasyid tadi ini telah menjadi nasyid yang dinyanyikan oleh seluruh kanak-kanak, termasuk anak-anak saya juga menyanyikan lagu tersebut. Sangat menyentuh dan semangat jihad di kalangan anak-anak kita. Doktor, sebagai penutup kepada forum kita pada malam ini, kita tengok di kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka itu telah dijanjikan syurga, walaupun mereka itu telah dijanjikan dengan pelbagai fadilat dan ganjaran, kedudukan mereka telah terjamin di sisi Tuhan, tetapi mereka tidak pernah untuk meninggalkan jihad. Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana rumahnya menjadi rumah tempat Nabi berteduh ketika di hujung usianya, ketika telah lewat dan telah lanjut usianya, dia minta izin untuk pergi berjihad. Orang kata dah tua, tak pergi, tak perlu pergilah, kan, duduk saja. Kalau dia pun, kalau dia kata aku tak perlu pergilah, aku ni rumah Nabi, mari tumpang rumah aku. Kita sekarang ni sebahagian kita rasa selesa dengan ibadat yang kita lakukan. Abu Ayyub kata, infiru khifafan wa thiqala, bangkitlah, bergeraklah dalam keadaan ringan, senang ataupun susah. Aku yang susah tu. Mungkin doktor boleh memberikan kata-kata wasiat, nasihat kepada kita yang akan pulang ke tempat masing-masing. Walaupun pelbagai latar belakang, kelulusan dan juga kedudukan kita, usia kita, tetapi kita mengambil semangat Abu Ayyub Al-Ansari, tidak pernah meninggalkan jihad, duduk di Madinah senang lenang, tapi kuburnya ada di Turki. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Berikan kesimpulan akhir pada forum kali ini. Sebagai yang terakhir, saya menasihati diri saya dan juga kita semua agar kita balik, bukan duduk saja. Balik, ingatkan kepada mereka yang terdekat dengan kita dan rakan-rakan kita untuk menyedari bahawasanya jihad merupakan perkara yang tidak boleh dinafikan daripada agama. Jihad tetap ada. Sama ada kita ambil tahu ataupun tidak, ia tetap berlangsung. Sama ada kita ambil penting ataupun tidak, Allah Azza wa Jalla akan sediakan mereka yang mampu untuk mempertahankan agamanya, walaupun dengan sesuatu yang sangat minima. Sentiasa kita diingatkan dengan kisah peperangan Badar, yang mana dalam peperangan Badar, Nabi SAW dan para sahabat, hanya sekadar 300 lebih orang, nak bertempur dengan 1,000 orang Quraisy yang lengkap dengan senjata. Tetapi mereka bertahan, mereka sabar, dan akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan mereka ini keistimewaan dan keampunan yang menjadikan mereka itu berbeza daripada sahabat-sahabat yang lain. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian, walaupun mungkin kita tidak mampu untuk berjihad dengan senjata, kerana seperti mana yang Dr. Zaitun sebut tadi, kita tidak ada medan perang di sini. Kita juga tidak mampu dan tidak mempunyai kemahiran untuk mengangkat senjata untuk pergi ke Gaza. Jalan juga ditutup. Tetapi ia tidak menafikan semangat kita untuk memberikan bantuan dari sudut keuangan dan juga memberikan sokongan moral kepada mereka yang sedang berjihad di Palestin. Kerana mereka juga mahukan sokongan moral daripada kita. Sebab itu di seluruh dunia, mereka adakan perarakan, mereka adakan kempen-kempen untuk menyedarkan masyarakat bahawasanya isu Palestin bukanlah satu isu yang terpencil, tetapi ia adalah isu umat yang perlu diambil perhatian oleh setiap daripada kita. Hadirin mukminin dan mukminat rahmati Allah sekalian, ambil satu nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak pergi berperang dan tidak pernah menyebut dalam dirinya bahawasanya dia mahu berperang untuk mempertahankan agama yang ditindas, maka dia mati dalam keadaan mempunyai satu cabang daripada kemunafikan yang ada dalam diri dia. Jadi mudah-mudahan kita terlepas daripada penyakit jiwa, terlepas daripada godaan dunia. Kita sedia untuk membicarakan berkaitan dengan jihad. Kita bersedia untuk menyedarkan orang-orang yang berada sekeliling kita tentang jihad. Mungkin pada waktu ini, kemenangan itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berada di atas tangan kita. Tetapi setidak-tidaknya, kita telah menempatkan diri kita sebagai salah seorang yang pernah memberikan peranan supaya jihad ini tidak dilupakan oleh umat. Tadi Ustaz Mak Riza sebut tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Betul, Abu Ayyub Al-Ansari tidak berjaya membuka kota Constantinople. Abu Ayyub mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembukaan Constantinople. Tetapi Abu Ayyub tidak berjaya membukanya. Ia dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih bukan pembuka, tetapi dia pengakhir bagi misi pembukaan Constantinople. Constantinople itu dibuka oleh mereka yang berjuang sejak daripada zaman sahabat, sejak daripada zaman Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi jihad berterusan sehinggalah agama ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat kesedaran, tapi ada sebahagian daripada kita yang kadang-kadang sakit hati. Kita berkumpul di sini, berbahas tentang jihad, bercerita tentang fikrah yang lebih luas daripada sektarian, tapi ada juga yang melabelkan perkampungan ini dengan perkampungan mujassimah dan sebagainya. Ini adalah akhlak yang buruk, akhlak yang sangat jahat, apabila kita bercerita tentang jihad, bercerita tentang persaudaraan Islam, bercerita tentang kepentingan untuk mempertahankan agama, ada orang yang cuba untuk mencari-cari pergaduhan, untuk mencari-cari poin untuk kita sentiasa berpecah. Tuan-tuan, moga-moga kita terjauh daripada sifat dan akhlak yang buruk seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ruzaimi. Dan sebelum saya menutup forum ini, ampun tuanku, dan untuk makluman semua, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di bawah naungan Duli Yang Teramat Mulia tuanku, antara pihak yang awal menyumbang nilai sumbangan 1.12 juta ringgit kepada Ghazah Palestin di bawah MAIB. Mudah-mudahan sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan yang diuruskan oleh MAIB menjadi sebahagian tanda jihad kita bersama dengan saudara kita. Ampun tuanku, sebelum Patik mengakhiri forum pada malam ini, Patik ingin mengambil sedikit peluang untuk memberikan kata-kata apa yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mu'minin fil hadith, imam kita di dalam hadith yang membela sunnah Nabi. Kata Al-Imamul Bukhari, orang Islam yang paling afdal ialah seorang lelaki yang menghidupkan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Yang telah dimatikan, maka bersabarlah wahai para pengikut sunnah. Allah merahmati kamu, kerana sesungguhnya pengikut sunnah adalah manusia yang paling sedikit. Demikian yang dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari ini menjadi buah tangan kita semua. Ampun tuanku, Patik menjunjung kasih sekali lagi ke bawah duli-duli tuanku di atas limpah perkenan untuk memberi izin Patik mengembalikan forum pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan semula kepada pengurusi majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.